بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita melanjutkan kajian kiat atau adab dalam menuntut ilmu, dalam menggapai ilmu. Kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang sering disia-siakan oleh sebagian dari kita sebagai penuntut ilmu, ya. Dan yang pertama kita akan pelajari tentang ziarah atau saling mengunjungi. Antum mana bukunya? Belum dapat, masya Allah. Oh iya, nanti insya Allah kita carikan, insya Allah ya. Pada waktunya nanti ya. Kok ana ada waktu insya Allah ya. Yang pertama adalah ziarah atau saling mengunjungi. Ya, ana yakin ini hal yang sering kita sia-siakan. Ya, sesama penuntut ilmu kecuali yang rumahnya berdekatan. Kita lihat di sini, ikhwan. Terkait masalah ziarah atau berkunjung ini, ada orang yang bersikap berlebih-lebihan dan ada orang yang sangat menyempelekannya. Ya, sering berkunjung dan berkumpul merupakan tali pengikat dan penguat rasa tali kasih sayang dan persaudaraan antar sesama. Sekarang ini termasuk berkunjung nggak? Insya Allah ya, termasuk ya. Jadi kan kadang antum ngobrol ya sebelum kajian, setelah kajian, di tengah kajian, enggak ya? Sebelum kajian, setelah kajian ngobrol, saling kenal. Enggak ada kan di antara antum di sini enggak kenal? Saling kenal semua kan? Antum tahu nih siapa pria ini? Ya, masya Allah, Alwi namanya, Alwi. Ya, jadi saling berkunjung, saling mengetahui, saling kenal satu sama lain. Maka kata mereka, tak kenal maka tak sayang. Dan kalau udah kenal, jangan sayang-sayangan, ya kan? Ya, berkumpul, ngumpul di majelis taklim. Berkunjung, saling mengunjungi, kok ke rumah lebih bagus lagi. Cuma itu bisa harus dilihat lagi kesempatannya ya, enggak bisa dadakan. Kok zaman sekarang tuh susah ngunjungin orang dadakan, itu kerap kali orang itu belum tentu ridho. Ya. Lebih-lebih ustaz misalnya atau orang penting, antum kunjungi dadakan, itu belum tentu ustaznya siap. Mungkin ada jadwal atau untuk mau belajar atau urusan keluarga dan seterusnya, ya. Sering berkunjung dan berkumpul merupakan tali pengikat dan penguat rasa kasih sayang dan persaudaraan antar sesama. Ana tanya ke antum, antum selain ngaji di sini, di mana antum ngaji? Di masjid Jawa, antum masjid Jawa, Tarik, Hufaz dan seterusnya, antum di Lipia. Kan antum di mana antum ngaji? Utsman. Masih jauh juga. Maksudnya begini, kawan. Ini platform kita saling dekat. Di Hufaz saling dekatkan ya. Antum Hufaz dari mana? Kenalkan satu sama lain. Kenal. Lipia satu kelas kenal. Antum di ini kan apa namanya? Utsman saling kenal. Iya, antum sama kelas antum? Enggak kenal kan? Sekarang kalau di kajian-kajian umum ya atau kajian yang besar, antum kenal enggak di samping antum siapa? Enggak, depan siapa? Kenalnya sama ustaz itu pun jauh karena antum di belakang misalnya. Tapi adakah kerekatan antara antum dengan dia dari segi emosi, dari segi apa? Kedekatan perasaan yang kemudian berbekas, kemudian mengingat di rumah nanti, oh fulan datang ini, enggak ada, karena enggak kenal. Gimana mau saling berkunjung kalau enggak kenal? Ya. Bahkan sesama jemaah masjid tertentu misalnya, sesama jemaah masjid di jauh, tapi enggak saling kenal misalnya, ya enggak ada rasa. Kayak kadang ada merasakan di Torik, ya. Di Torik itu berapa ikhwan atau banyak dari ikhwan, itu seperti enggak terkenal siapa-siapa aja ustaz yang ngajar di situ. Ya saking cuman ikut kajian yang ramenya aja. Ya, enggak kenal. Iya. Dan sama ikhwan lain belum tentu kenal, ketemu gitu doang. Dan dikabarkan ada beberapa riwayat ya dari jemaah Torik. Tapi perawinya ini ya insya Allah thiqah, cuman ana gak suka sama perawinya ini gitu. Iya, sopir ana sendiri ya. Itu Beberapa ikhwan, bahkan ikhwan yang kuliah di Libya, ya, cuman akhlaknya dari segi akhlaknya kurang berbaul dengan ikhwan-ikhwan biasanya pada umumnya, ya, entah merasa eksklusif atau merasa asik sendiri atau gimana, nggak tahu. Kan nggak bagus kayak gini. Gimana mau dakwah di lingkungan masyarakat kalau kayak gini jadinya, gitu kan? Ama yang sesama seragam saja, cuman nyengar nyengir, nggak ada sapanya pun. Assalamualaikum, salam. Dah selesai habis itu. Nggak ada berkelanjutan, masya Allah, kenal misalnya, nggak ada. Nggak ada. Ya, ama imamnya nggak ada yang kenal. Maksudnya nggak kenal siapapun imam di sana. Bahkan ustaznya cuma satu doang kenal, misalnya yang lainnya pernah dengar namanya tapi nggak tahu siapa aja, yang mana orangnya. Ya, ini gimana? Ya, makanya kasih sayang dan persaudaraannya kurang, kecuali kalau ada urusan bisnis, itu pun uang ujung-ujungnya kan. Selain itu, ziarah juga dapat menambah keimanan seorang hamba, ya, ketika ia dekat dengan saudara-saudaranya. Betul itu, antum imannya meninggi kalau antum dekat dengan saudara antum yang beriman. Begitu pula kalau dekat dengan saudara antum yang enggak beriman atau fasik, ya kemain nurun. Jadi yang dimaksud di sini ziarah kepada orang yang memang dengan menziarahinya iman antum nambah. Tapi memang secara global yang menziarah itu menambah iman, benar, menambah iman semua ziarah. Hatta ke keluarga antum yang mungkin fajir fasik, tetap itu menambah iman antum kalau antum niatnya benar. Benar. Kalau antum cuma niat perdagangan dunia doang, mungkin enggak nambah iman. Tapi kalau antum pengin supaya orang yang dapat hidayah dengan akhlak antum, maka nambah iman antum insyaallah. Di antara saudara-saudara kita, paman kita, bibi kita, mungkin ada yang jangankan kenal ngaji sunnah, salat saja kita mah enggak tahu dia salat apa enggak. Ingat, ada yang seperti itu. Fasik. Antum ziarahi itu dalam rangka mendakwahi itu iman antum bertambah. Apalagi kalau kita sama-sama ngumpul dengan keimanan, dengan ilmu yang syar'i dan seterusnya, lebih enak, lebih adem, gitu, ya. Maka ketika berkumpul seperti ini ibarat saling bertemu dan menziarahi satu sama lain, dan itu merekatkan ukhuwah antara antum. Apalagi secara intens, sering dua kali seminggu minimal misalnya, atau sekali sepekan ketemu lagi, ngobrol lagi. Ya alhamdulillah. Sekarang mungkin sebagian antum mahasiswa. Bisa jadi kelak sebagian dari antum pengusaha besar, mungkin. Amin insyaallah, ya. Sebagian antum ada orang besar dalam ketakwaan, bukan besar sekadar nama, besar karena takwanya. Iya, besar karena jujurnya. Besar karena berbaktinya sama orang tua, ya. Besar karena hal-hal yang positif yang Allah ridhoi. Insyaallah. Dan mungkin di antara antum ada, mungkin saja dan semoga tidak, ya, mungkin sedang terbelit hutang atau terjerat apa futur atau misalnya ketemu teman lama yang mana dulu teman majlis, bisa kemudian memboyong antum kembali ke jalan yang benar atau mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, bisa kan? Bisa, karena sama-sama teman ngaji. Betapa adanya orang-orang yang merindukan teman-teman ngaji lamanya yang telah hilang dari peredaran pengajian. Ada beberapa orang dari kita merindukan itu, mau menziarahi orang itu menghindar. Iya, karena tahu kalau dengan diziarahi orang ini, maka dia akan kembali ngaji, gitu. Setan membuat orang terhijabkan dari pengajian. Taib, akan tetapi apabila perkumpulan tersebut tidak dimanfaatkan untuk saling menambah ilmu atau untuk saling menasehati, maka pada saat seperti itu justru kewajiban kita adalah meninggalkannya. Tuh, ya. Kalau antum menziarahi malah justru membuat antum lalai ziarah, kemudian akhirnya diajak main game, ya, misalnya teman lama misalnya, main game lu, oh udah lama gak main game nih, akhirnya main game kembali ke masa lalunya lagi. Atau ziarah berupa reunian sekolahan, ya, dulunya gini gitu ketemu lagi, akhirnya futur lagi, kembali ke masa lalu lagi, gitu kan. Yang seperti ini malah wajib untuk ditinggalkan. Jika Anda perhatikan, ada sebagian orang yang entah pagi maupun sorenya selalu berkumpul dengan fulan dan fulan. Bahkan di antara mereka ada yang setiap hari berpindah-pindah dari dua atau tiga orang temannya untuk berkumpul-kumpul. Kami yakin sebagian kita pernah mendengar tentang adanya orang-orang yang senang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya setiap hari, dua bahkan tiga kali dalam sehari. Hingga kegiatan berkumpul tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka. Makan, gak makan, yang penting ngumpul. Nah, ini prinsip hidup orang-orang bodoh ini. Ya. Makanya yang membuat lirik lagu seperti ini rata-rata kelihatan bodoh. Tengil, bodoh, ya, kusam, lecek, dan masa depan suram. Masa depan tampaknya suram. Dan fans-fans untuk yang seperti ini, antum lihat, pasti gak ada yang soleh. Ya gak? Antum tahu kan lafalnya tadi, akan gak makan? Gak tahu. Ya udahlah, sia-sia bicara apa. Oh generasi A, oh generasi beda, antum generasinya beda ya. Antum cari aja, dari mana itu lafal. Coba di Google ada gak ya? Ah ini baru tahu ini, antum baru tahu dari Ben. Bendot, eh? Makan, gak makan, yang penting kurus gitu kan. Makan, gak makan, asal kumpul. Nah tuh. Tuh ada tuh. Wah, langsung kelihatan. Tuh lihat tuh. Mukanya tuh. Hah? Lihat muka kayak orang gak jadi. Ya. Eh Ben. Makan, gak makan, ngumpul. Hidup emang udah susah, tapi jangan dibikin susah. Ya kan udah susah. Mau gak dibikin susah, ya udah susah gitu kan. Hidup memang bikin pusing, jangan ditambah dibawa pening. Nah ini masih mending. Tapi yang kalimat yang gak jelas ini, hidup emang udah susah, tapi jangan dibikin susah. Kan udah susah. Kita gak bikin kehidupan tetap aja susah. Maka jangan ngelarang, jangan dibikin susah. Emang udah susah. Gak dibikin susah juga udah susah kan. Kemudian selama kamu masih mencintaiku, selama kamu tetap setia padaku. Berarti kalau misalnya dicintai sama perempuan dambaannya, hidup jadi gak susah ya. Jadi gak pening ya. Makan gak makan asal kumpul-kumpul. Ntar kok ngumpul-ngumpul, ternyata gak pada makan. Ntar saling makan satu sama lain. Ya kan? Makan gak makan asal kumpul. Asal aja ngumpul. Makan gak makan, makan gak makan, asal kau ada di sampingku. Ini perempuan yang mau dengan prinsip orang seperti ini, bodoh itu perempuan. Iya, hidup gak stabil. Gak apa-apa dah, makan gak apa-apa, yang penting kita ngumpul. Enak aja, makan. Kalau gak makan-makan, kita ngumpul, gue makan nanti. Gitu kan? Gimana? Ini kan tentang percintaan juga, ya. Makan gak makan yang penting ngumpul. Justru banyak perempuan sekarang yang minta cerai gara-gara suaminya gak kerja. Sehingga makan tuh cuma tempe nasi doang. Iya kan? Iya. Jadi ini perempuan yang mau nikah dengan orang berprinsip. Udahlah makan gak makan yang penting saya ngumpul. Ini gak bakal berani ngomong dengan calon mertua kayak gini. Ya, Pak saya lamar anak bapak. Kamu udah apa kerja apa? Udah Pak, makan gak makan yang penting ngumpul. Enak aja ngumpul sama kebo sana. Ya kan? Hari demi hari semakin parah. Iyalah karena maksiat, ya kan? Kuatin semangat biar gak lemah. Gali-gali lubang, tutup lubang biar gak tambah banyak utang. Tuh, ujung-ujungnya tapi selama kamu masih cinta, selama kita bersatu sama-sama. Jadi sepertinya yang penting sama cewek gitu. Mau gak makan kek, mau makan kek, tuh lihat. Ya. Prinsip seperti ini. Tapi kan itu cuma lagu, Ustaz. Cuma lagu. Cuma lagu, tapi lebih dihafal daripada Al-Qur'an. Berarti ini pedoman dari bagi banyak orang, sebagian orang. Makanya antum melihat yang menyukai band-band seperti ini, banyak dari mereka rata-rata, banyak dari mereka enggak semuanya, mukanya kayak muka orang belum makan. Kurus, begeng, baju kayak gitu, kumel, dekil. Ya kan? Yang lama tinggal di Jakarta ngeliat. Nah, jadi ngumpul dalam Islam itu harus ngumpul yang syar'i. Kalaupun misalnya tidak tidak saling bertukar ilmu, minimal menjaga kalam dan menunaikan hak satu sama lain. Nabi SAW kan melarang kita untuk duduk di pinggir-pinggir jalan. Iyyakum wal julusa bituruqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalanan. Tapi kata para sahabat, ya Rasulullah, enggak mungkin kita enggak begitu. Karena memang bagaimanapun kadang-kadang kita mesti kadang-kadang nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong dalam artian berdiri di pinggir jalan ngobrol gitu. Kalau memang harus begitu, maka tetap tunaikan apa? Hak-hak jalan. Jadi jangan sampai melanggar kewajiban dan melakukan kemungkaran. Nah sekarang kalau kita ngumpul, maka janganlah ngumpul kecuali dalam hal yang ma'ruf. Kalau bukan saling tukar ilmu, minimal menjaga hak-hak saudaranya. Iya, enggak ngomong sembarangan, kemudian tidak merampas hartanya misalnya. Iya, ngumpul barang tapi nilep juga dikit-dikit. Duit nilep, dompet dibuka, diambil. HP diambil, taruh celana dalam, nah, misalnya. Ya, ngumpul tapi malingan. Ya. Nah, kembali kepada orang-orang yang seperti ini kita katakan, seandainya kita mengambil bilangan yang terkecil misalnya, berkumpulnya kalian selama satu jam, misal satu jam. Kemudian dalam satu hari, kalian berkumpul satu atau dua kali. Katakanlah minimal dalam satu minggu kalian berkumpul 7 jam. 7 hari kan? Sekali satu jam di tiap hari, 7 jam. Seandainya kalian ambil separuhnya, berarti 3 jam setengah. Dan kalian pergunakan untuk membaca buku yang bermanfaat, niscaya kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan. Lalu kalian pun bersyukur pada Allah akan hal tersebut. Jadi ngumpul, kalau bisa yang faedah, berfaedah. Kalau cuma ngumpul ketawa-tawa doang, kemudian cerita hantu, itu dikurangi aja lah ya. Apalagi cerita tentang akhwat, cerita tentang, aduh, dikurangi aja lah ya. Itu enggak mendidik sama sekali. Kalau kita udah ngaji, maka kita tahu kepada siapa kita akan berkumpul. Kalau cuma yang kita omongin tentang hal-hal yang remeh, sia-sia, tentang akhwat, tentang poligami semata, lama ngomong kayak gitu, itu enggak ada iman yang bertambah dan malah memperkeruh hati kita. Gitu ya. Sungguh sebagian saudara kita keadaan mereka sangat kontroversi. Anda melihatnya sering keluar rumah. Jika Anda mendengar pertanyaan-pertanyaan disampaikannya, sungguh sangat mengherankan. Padahal ia memiliki banyak buku di rumahnya, tetapi jika Anda mendengar pertanyaannya, sungguh sangat mengherankan. Dari pertanyaannya, Anda jadi tahu bahwa dia tidak biasa membuka buku-bukunya sendiri. Bahkan bisa jadi ia tidak mengetahui nama para pengarang buku tersebut. Jangankan yang begini, kalau keadaan anak muda teman-teman antum mungkin yang di jalan itu, banyak dari mereka naik motor jam segini hari, kadang malam hari karena tengah malam, kadang ngebut naik motornya, belagak ngebut gitu, padahal motornya motor jelek. Nah, ngapain coba mereka? Antum coba cek di jalanan, tanya ke orang-orang, ngapain pak, ngapain mas sekarang naik motor jam segini misalnya, jam segini. Sekarang kan jalanan di mana-mana nggak ada sepinya, Jakarta itu nggak ada sepi, ya kan? Ini aja lah ke depan sini nih, pertigaan ini kan masih diganggumi aja. Antum nongkrong di tengah aja diem. Gak nyampe 30 detik pasti ada motor mobil. Ini baru jalan yang sebenarnya bukan jalan rakyat ini. Ini bukan jalan umum ini. Jalan swadaya ini. Maksudnya jalan swadaya, jalan swadaya masyarakat sini. Bukan jalan umumnya sana. Tapi tetap banyak mobil motor. Coba antum tanya tuh, pak, jam segini mau kemana pak? Ada yang cuma ini, ada yang mau ke toko, ada yang mau ke ini. Yang mereka anggap kebutuhan, padahal sia-sia. Banyak orang sekarang menggunakan motornya untuk mengunjungi hal-hal yang sebenarnya sia-sia. Tapi giliran bensin naik, mereka ngeluh. Bensin naik, berarti harus beli bensin lagi. Lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Maka coba dipikirkan, ini berarti teguran supaya kita itu gak banyak ke tempat-tempat yang gak bermanfaat. Tapi orang-orang gak mikir begitu. Orang-orang gak mikir begitu. Ya, lihat anak-anak muda itu, mereka jalan-jalan doang. Apalagi kalau di Sunda ada istilah ngabuburit. Ngabuburit menjelang buka puasa. Bahkan di luar bulan puasa pada ngabuburit juga. Iya. Ya. Kenapa ngabuburit? Kenapa ngabuburit apa Indonesia? Secara bahasa apa arti Indonesianya, Reksi? Hah? Apa JS? Jadi ya, jalan-jalan sore. Iya. Yeah. Padahal berit itu malam-malam biasanya. Yeah. Hah? Maghrib-maghrib berit-berit ya. Berit biasanya maghrib-maghrib. Berit apa? Berit artinya tikus ya. Berit. Nah, maka tidak dilakukan lagi nih kalau misalnya punya buku di rumah banyak ya, tapi kalau saking sering travelingnya keluar-luar rumah, dia nggak biasa baca-baca buku di rumah. Bahkan di internet banyak sekali, tapi nggak biasa baca buku di internet. Nggak dia lakukan lagi, bahwa banyak berkunjung inilah yang banyak menyita waktu seseorang dan merupakan penyebab utama kebodohan tersebut. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya yang sangat berharga yang berjudul Al-Fawaid, dia menjelaskan tentang berkumpul bersama teman-teman. Beliau berkata, berkumpul bersama teman itu terbagi menjadi dua. Pertama, berkumpul bersama teman karena adanya kecocokan jiwa dan hanya untuk menghabiskan waktu saja. Ini mayoritas anak muda sekarang tuh. Kecocokan jiwa dan cuman menghabiskan waktu aja. Di antara contoh berkumpul yang kata mungkin bagi sebagian orang itu manfaat tapi sebenarnya enggak, adalah mendaki gunung bagi orang-orang fasik. Naik gunung. Iya. Kemudian ke puncak gunung ya. Bahkan sampai bawa perempuan kadang-kadang. Tuh. Ya. Dan udah ngaji lagi perempuannya ini. Anda punya murid seperti itu. Anda punya murid perempuan, thalibah. Rajin naik gunung. Dahsyat kan? Dan naik gunungnya tentu enggak sendiri lah ya. Ya, dan belum nikah. Ya. Belum nikah. Sampai sekarang belum nikah. Tapi insya Allah sama antum semua tuan perempuan ini. Ya, anak punya murid kayak gitu. Naik gunung sama laki-laki. Laki-laki pada umumnya. Ngumpul kayak gitu apa faedahnya? Laki perempuan kayak gitu. Ya, enggak ada faedah. Kecocokan jiwa karena kesamaan kepentingan, sama-sama suka dengan gunung. Iya, naik gunung. Ya. Sekarang kalau misalnya kan banyak sekali orang-orang ngumpul gathering karena ada kecocokan jiwa. Contohnya apa? Kesamaan jiwa. Para penyuka jangkrik misalnya. Iya kan? Iya, jangkrik bos gitu kan. Iya. Atau para pecinta sepak bola klub AC Milan misalnya. Iya. Orang ngumpul itu. Iya kan? Ada kan kayak gitu kan ya? Bola sesama tim, maksudnya tim favoritnya apa? Ngumpul di kafe tertentu ya enggak? Yang diomongin apa? Ya ini tentang orang kafir kan? Padahal kan AC Milan klasemen aja udah dekat degradasi sekarang. Iya. Benar kan? Benar, anak update. Iya. Saking takjubnya itu, kok bisa bahlul kayak gitu itu ya. Tapi pada ngumpul di kafe-kafe, pertemuan-pertemuan ya, begitu. Pecinta sepak bola fulan tertentu, nama tertentu misalnya. Iya. Ya menyukai pemain siapa misalnya. Ketemu meet and greet ya, meet and greet di mall tertentu. Akhirnya ketemu. Wow, pada minta foto bareng. Iya, sampai pulang-pulang mungkin tuh artis atau pemain bolanya tuh enggak bisa merengut. Gini aja. Iya, karena udah pegel ini. Di foto 10 orang, 20 orang, semua orang pengen foto. Dia udah memaksa untuk senyum sampai pulang rumah tuh udah mukanya udah kayak pare, ya, udah enggak enak dilihat, ya. Nah, pahit. Berkumpul bersama teman karena adanya kecocokan jiwa dan hanya untuk menghabiskan waktu aja. Maka di sini antum ikhwan, ya, teman-teman yang menghabiskan waktu itu udahlah. Enggak usah lagi berkumpul sama mereka. Sekarang berkumpul sama teman-teman yang sama-sama ngaji. Berkumpul di grup kajian taksil ya misalnya. Ngobrol. Ya. Ana minta pendapat antum misalnya Rafi bilang. Afwan ikhwah sekalian, ana minta pendapat antum ya. Kira-kira kitab yang bermanfaat yang paling ajib ya untuk masa tauhid apa ya misalnya. Reaksi bahas. Wah. Jawaban aja cuma wallahu alam kata Reksi misalnya. Putra Fadila menjawab misalnya apa Menurut ana kitab Al-Mulakhas itu bagus. Baik versi Arab atau terjemahnya bagus. Tio kemudian bilang, kitab yang bagus tauhid mah ya banyak atuh. Nanti ana fotokan, masyaallah. Iya masyaallah. Ikin misalnya. No comment misalnya. Iya, enggak apa-apalah. Harus ada masukan. Akhirnya Rafi menjawab, ya. Jawabannya enggak ada yang memuaskan gitu kata Rafi. Iya, akhirnya kemudian di remove sama admin ya. Nah, enak kan gitu? Coba kalau misal antum masuk ke grup-grup WhatsApp yang enggak jelas atau grup-grup WhatsApp yang melalaikan, grup-grup WhatsApp perdagangan misalnya, ya kan? Silakan buka lapak di sini yang punya lapak. Dagang baju, dagang sawo, dagang pisang, dagang orang, dagang jimat ya. Tuh. Capek antum melihat dulu. Ya kan? Lalai jadinya. Jadi utama fokuskan kalau emang enggak punya teman, mendingan enggak punya teman sekalian. Yang penting sehat hati. Tetapi kita ini sebagai muslim maka hendaklah berbaur dengan masyarakat. Ya. Kedua, berkumpul bersama mereka dalam rangka saling bekerja sama, berusaha menuju keberhasilan hidup untuk saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Maka hal semacam ini termasuk perbuatan yang paling mulia dan sangat bermanfaat. Namun demikian, terdapat tiga bahaya dalam hal tersebut. Satu, terjadinya saling berbasa-basi. Dua, bicara dan berkumpul dengan mereka melebihi kebutuhan. Tiga, dan hal tersebut bisa menjadi syahwat serta kebiasaan yang melalaikan dari tujuan utama. Dulu, di era dulu, sebelum zaman-zaman handphone, ya, namanya orang ngumpul itu, ya gak kayak sekarang. Sekarang ngumpul-ngumpul, tapi banyak yang pegang handphone. Kalau udah ngobrol, kemudian pegang handphone, udah buyar konsentrasinya. Yang satu yang tadi ngomong juga dia ikut-ikutan pegang handphone. Jadi apa? Masing-masing repot sendiri dengan handphonenya gitu. Padahal udah ngumpul, ya. Kalau zaman dulu, orang-orang kan ngumpul ke warkop, ke tempat apa namanya siskamling ngumpul sambil ngerokok ngopi ya kan. Orang zaman dulu nggak ada HP dulu di kampung-kampung antum gitu ya. Antum kan orang kampung kan. Iya, di kampung-kampung kan kayak gitu. Ronda-ronda tuh, ronda ngumpul nggak kira-kira? Jarang orang ngeronda sendirian doang ya. Serem di desa sendirian ngeronda, udah gitu disuruh nyantorin kuburan lagi, waduh serem itu. Iya, kan 2-3 ngeronda, ya kan? Ngomong apa kira-kira? Orang ngeronda kira-kira ngomong apa? Apalagi ngomong, ya akhi taqillah, ini sudah malam, kita harus sholat tahajud. Masya Allah, kalau kayak gitu yang ngeronda, ya. Itu insya Allah maling aja, ikutan mungkin tahajud insya Allah. Yang ngeliat ini perondanya di sholat ini kayak salafiyun perondanya, masya Allah. Cingkrangan, ngeronda bukan pakai sarung kayak gini, pakai jubah. Rambutnya panjang, iya, mukanya putih, iya, masya Allah. Oke, kalau zaman dulu seperti itu, ikhwan, ngomong beneran, ya. Kalau zaman sekarang sia-sia di handphone lebih banyak lagi sepertinya. Tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Kalaupun kita bertemu dengan orang, lama aja ngobrol, ya. Anda dapat membuktikan perkataan ini jika Anda memperhatikan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita bersama teman-temannya. Demi Allah, seandainya sebagian kita mendatangi sebuah perkumpulan, kemudian dia menghitung waktu yang telah mereka habiskan untuk duduk-duduk bersama, maka kita akan mengetahui bahwa mereka telah duduk kurang lebih 1 atau 2 jam, bahkan bisa lebih dari itu. Bahkan sebagian perkumpulan ada yang dilakukan hingga larut malam. Bakar api unggun, ya. Sebenarnya ngumpul itu hal yang mubah, ikhwan. Antum ngobrol banyak obrolan mubah. Tapi kalau berlarut, itu bakal nanti menjurus ke hal-hal lain, ya kan? Mesti gitu. Antum kalau misal bareng-bareng yuk kapan-kapan, ya. Mau enggak antum kapan-kapan kita nyewa villa yuk di puncak misalnya. Mau enggak antum kira-kira? Mau kan? Antum mau enggak pur terpadilah? Dia mikir bayar gak nih, mikirnya gitu kan. Anak kok ngajak kan gak minta bayaran. Iya. Tapi antum yang bayar ke vilanya, bukan ke anak. Misalnya kita ngumpul, bikin api unggun. Apa yang diomongin? Harus tetap hal yang bermanfaat. Masya Allah ini api. ditiup mati misalnya, ya. Ini api masya Allah ciptaan Allah dahulu, ya, jin itu ya, terbuat dari ujung api dan apa namanya mengambil ibroh dari apa yang ada di sekitar kita. Ya, kemudian besoknya berenang, ya. Yang belum bisa berenang belajar berenang. Ya. Anak udah lupa cara berenang, antum ajarin. Masya Allah sunnah itu luar biasa kan, kok bisa ngumpul gitu kapan-kapan ya, insya Allah ya. Kapan ketika antum lagi jam masuk kuliah ya? Kapan kira-kira? Oh, iya, ah? Iya, yang penting kan duitnya dulu. Ya. Ya, kapan misalnya? Ya, mungkin hari Sabtu. Ya. Kapan-kapan, kalau insya Allah kalau ada rezeki lebih, kita sewa villa nanti. Sama yang kajian pagi juga misalnya, ya kan? Villa kan sekalian berapa orang? 10 orang bawa lah ya. Itu kan enak nanti. Kalau kasurnya nggak cukup, ya tiok di luar lah. Kemudian reaksi di kebun ya misalnya, ya kan bisa. Enak ya itu, kita nyewa mobil. Masya Allah itu nikmat banget ikhwan. Iya nikmat. Dan kalau kita adakan sekali-kali kayak gitu, bagus banget itu buat ukhuwah kita. Tapi kalau terlalu sering, jangan. Iya, habis duit soalnya masalahnya. Antum enak, aneh nggak enak, ya. Ah, seandainya waktu perkumpulan tersebut Anda pergunakan untuk membaca dengan seksama, niscaya Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan. Anda pun akan menggigit jari dengan penuh penyesalan karena Anda telah menyia-nyiakan waktu dan hari-hari yang telah berlalu dari usia Anda. Baik, mungkin yang ini ziarah atau saling mengunjungi cukup sampai sini aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Anda jam 5 mau pergi ke Lenteng Agung, jadi cukup sampai sekian aja insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.